Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha wuku'uha bimahallin ma'dudin minal balad. Syarat sholat Jumat yang ketiga adalah sholat Jumat dilakukan di tempat yang masih terhitung dari al-balad. Al-balad ini daerah ya. Maksudnya sholat Jumat itu harus dilakukan di dalam daerah, tidak boleh di luar daerah. Walau bifadain ma'dudin minha, walaupun dilakukan di fadha'. Fadha' ini tanah yang tidak terdapat bangunan di dalamnya ya. Jadi tanah lapang. Walaupun berada di tanah lapang yang masih dihitung dari daerah. Biankana fi mahalin latuk sorum fihi sholatu. Ini penggambarannya. Penggambaran sholat Jumat yang dilakukan di dalam daerah adalah sekiranya tempat itu masih belum sah untuk melakukan qasar sholat, karena belum melewati batas ya, belum melewati batas daerah. Sebab syarat termasuk syarat qasar itu adalah sudah melewati batas daerah. Wa illam yattasil bil abniyati bil abnia, walaupun tempat yang melakukan sholat Jumat itu tidak bersambung dengan bangunan-bangunan. Bikinlah fi mahalin ghairi ma'dudin minha, berbeda dengan tempat yang tidak dihitung termasuk dari daerah. Wa huwa ma yujawwiju safarul qasra minhu. Jadi pengertian tempat yang tidak dihitung dari daerah itu adalah lawan dari pengertian yang tadi ya. Kalau tadi pengertiannya tempat yang tidak boleh melakukan qasar, berarti kalau yang ini pengertiannya adalah tempat yang memperbolehkan qasar. Intinya harus dilakukan di dalam daerah. Far'un laukana fi qaryatin arba'una kamilun lazimatuhul jum'ah. Bila di dalam satu desa atau satu daerah terdapat 40 orang yang sempurna. Sempurna ini maksudnya orang-orang yang bisa mengesahkan sholat Jumat ya. Maka mereka harus melakukan sholat Jumat. Bal yahrumu alaihim alal mu'tamati ta'tilu mahallihim min iqamatiha. Jadi kalau jumlahnya hanya 40 saja, maka 40 orang ini harus melakukan sholat Jumat di daerahnya sendiri. Kalau begitu berarti menurut pendapat mu'tamad, dia haram ya, haram mengosongkan tempatnya dari sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu harus ada di dalam daerahnya ya, sehingga mereka haram untuk pergi ke daerah lain untuk melakukan sholat Jumat. Wa dzahabu ilaiha fi baladin ukhra, ini ya, dia haram juga untuk berangkat melakukan sholat Jumat di daerah yang lain. Wa in sami'un nida'a, walaupun dia mendengarkan azan dari daerah lain. Jadi seorang yang mendengarkan azan dari daerah lain itu dia boleh melakukan sholat Jumat di sana. Tetapi dalam hal ini karena jumlah penduduknya hanya 40 orang saja, maka tidak diperbolehkan. Qala Ibnu Rifah wa ghairuh, innahum idza sami'un nida'a min misrin fahum muhayyarun baina ayahdhurul balada lil jum'ah wa baina ayuqimuha fi qaryatihim. Nah, ini menurut ulama lain ya. Tadi menurut pendapat mu'tamad, seorang yang jumlahnya hanya 40 saja, dia tidak boleh keluar untuk sholat Jumat di daerah yang lain. Tapi menurut ulama yang lain, yaitu Ibnu Rif'ah dan selainnya, mereka mengatakan bahwa jika penduduk itu mendengarkan azan dari kota, maka mereka diberi pilihan antara melakukan sholat Jumat di tempatnya sendiri dan melakukan sholat Jumat di kota tersebut. Ini pilihan ya, kedua pilihan yaitu melakukan sholat Jumat di tempatnya sendiri atau melakukan sholat Jumat di kota ya, di kota. Jadi Ibnu Rifah dan selainnya tidak mengharuskan melakukan sholat Jumat di rumahnya sendiri. Wa idza hadarul baladah la yakmulu bihimul adad li'annahum fi hukmil musafirin. Jika dia pergi ke kota dan melakukan sholat di sana, maka dia tidak bisa menyempurnakan bilangan sholat Jumat. Artinya kalau jamaahnya hanya 39, itu tidak bisa digenapi olehnya, karena mereka itu berstatus sebagai musafir ya. Hukumnya itu sebagai musafir karena dia adalah orang yang di luar kota itu, orang yang bertempat tinggal di luar kota itu. Wa idza lam yakun fil qaryati jam'un tan aqidu bihimul jum'ah walau bimtina'i ba'dihim minha yalzamuhum as-sa'yu ila baladin yasma'una min janibihin nida. Jika di dalam satu daerah tidak terdapat kelompok, tidak terdapat penduduk yang sah melakukan sholat Jumat, walaupun ketidakadaannya itu karena sebagiannya tidak mau melakukan. Jadi misalkan ada penduduk satu daerah yang hanya 40 orang, yang mestinya kalau mereka semua melakukan sholat Jumat, sholat Jumatnya sah. Tetapi sebagian mereka tidak mau melakukan. Misalkan ada 3 orang yang tidak mau melakukan, berarti kan di daerah itu ada satu golongan, satu kelompok yang tidak bisa mengesahkan sholat Jumat. Kalau kasusnya seperti ini, maka bagi penduduk itu diharuskan untuk pergi ke daerah lain ya, pergi ke kota yang dari kota itu dia mendengarkan suara azan darinya. Jadi dari mana dia mendengar suara azan, maka di kota itulah dia melakukan sholat Jumat. Qala Ibnu Ujail, walau ta'addadat mawadhi'u mutaqaribatun wa tamayyaza kullun bismin falikullin hukmu. Ibnu Ujail mengatakan, bila ada beberapa tempat yang berdekatan tetapi tempat itu memiliki nama yang berbeda-beda, maka setiap nama itu memiliki hukumnya masing-masing. Jadi ukuran desa, ukuran kota dan lain-lain itu menurut Ibnu Ujail itu tergantung apakah di daerah itu punya nama atau tidak. Kalau punya nama sendiri-sendiri, maka masing-masing memiliki hukumnya sendiri-sendiri walaupun berdekatan dengan yang lain. Itu menurut Ibnu Ujail. Qala sayhuna innama yutajahu dhalik in udda kullun ma'dhalik qaryatan mustaqillatan urfan. Nah, menurut Ibnu Hajar, pendapat dari Ibnu Ujail itu bisa dibenarkan, bisa dianggap kuat kalau memang secara uraf, secara pengadatan, setiap tempat itu sudah dinamakan desa yang tersendiri. Jadi menurut Ibnu Hajar tidak cukup dengan nama saja, tetapi harus ada adat setempat atau ada uraf yang menghukumi atau yang menyatakan bahwa tempat itu adalah desa yang tersendiri, desa yang tidak termasuk dari desa lain. Far'un wallahu a'lamu bisawabi.